hariku, kau tak lagi denganku. Biasanya kau selalu menyapaku, dari ku terbangun hingga ku terlelap. Kini ku sadar dan aku paham, cintamu telah melemah. Yang dulu takut kehilangan diriku, kini kau lebih takut kalau dia tahu. Ku kecewa bukan karena kita pernah bersama, namun karena kau tak lagi berdali dan takut semua. Susah dengan